Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finar. Pembahasan tentang bab jual beli itu adalah pembahasan yang amat penting, sampai dibahasakan oleh para ulama pembahasan ini mimma ta'ummu bihi al-balwa. Makna mimma ta'ummu bihi al-balwa, setiap orang pasti terkena masalah ini. Bahasa ta'ummu bihi balwa bahasa ulama-ulama ahnaf. Jadi pasti setiap orang itu terkena masalah ini. Siapa sih orangnya yang tidak pernah terjadi jual beli? Gak mungkin. Makanya di dalam jual beli ada yang halal, ada yang haram. Makanya kita harus tahu, kita harus tahu. Sampai nanti kalau sampai terjadi itu haram lalu kita makan, malah lebih fatal. Qala Rasul alaihi salatu wassalam min hadisi Abi Hurairah, ayyu lahmin nabata min haramin fannaru awla lahu. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak menjadi tempatnya dia. Maka bab ini amat penting sekali. Bab ini amat penting sekali. Di kitab-kitab para ulama itu kalau bab masalah jual beli itu diungkapkan kitabul buyu. Lain dengan bab-bab yang lain kayak toharo, babu toharo, as-salat, babu salat. Itu pakai bab. Kalau ada, kalau kita mau rinci panjang ya ini ya, intinya untuk kitabul buyu jual beli itu diungkapkan kitabul buyu, bukan babul buyu. Bab itu lebih kecil, kalau kitab lebih mencakup. Kenapa kitab babul apa masalah jual beli itu diungkapkan dengan ungkapan kitab? Lisiati abwabihi, karena saking luasnya pembahasannya, karena saking luasnya pembahasannya diungkapkan oleh mereka dengan ungkapan kitabul buyu. Sampai-sampai ulama mengatakan idza ra'aitar rajula faqi fi hadzal bab fa'lam annahu faqihun. Kalau andai kata engkau ingin melihat seseorang itu apakah dia itu faqih, jago ilmu faqih ataukah tidak, lihatan dalam bab ini. Kalau dia jago dalam bab ini berarti dia jago beneran. Tapi kalau masalah jago babu sholat, bab ini ya sih penting, cuma gak terlalu susah dibandingkan dengan bab masalah jual beli ini. Makanya kalau kita tahu seseorang itu benar-benar ahli dalam bidang ini, berarti orang ini jago, faqih beneran, jago beneran. Makanya saking rumitnya bab ini sampai dibahasakan dengan bahasa yang demikian itu. Berarti kita kalau enggak ngerti belas gadas, enggak ngerti kita bulbuyuk belas gadas, kita berarti orang bodoh, Pak. Nah, kalau kita jadi orang bodoh, ya ojo meminter. Ya kan? Kita butuh belajar. Kita butuh belajar. Dan ini per poin ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinjau lagi di sana ada athar diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Abdul Razak dalam musannafnya, naqala an Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar itu, Pak, itu duduk di pinggir pasar, lihat orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu jual beli, suruh keluar, keluar kamu keluar, belajar dulu bab jual beli baru boleh masuk ke pasar. Oh, kita ini berarti gak boleh, Pak, masuk pasar gitu, Pak, sian, Pak. Cegat dulu, Pak. Dicegat dulu. Sese stop stop. Ojo masuk pasar sampean. Soalnya apa? Ya karena kita belum paham masalah jual beli. Ya. Jadi kita main modal nekat ya, sing penting masuk pasar oleh duit akeh aman. Enggak ngerti apakah yang kita lakukan tadi dalam akad jual beli tadi itu apa sah apa tidak sah. Nah, kalau enggak sah gimana? Batal kan? Berarti kalau batal kita makan uangnya siapa? Barangnya siapa? Barang haram dong. Pentingnya di sini. Maka selayaknya kita sebagai orang muslim berupaya mengkaji, mempelajari bab-bab ini. Dan ini satu hari enggak selesai. Saya mungkin mudah-mudahan, dan mungkin saya tidak akan membahas seluruh kitab yang saya tulis. Ini bagian kitab yang saya tulis, dan ini tulisan yang nomor 25 dari tulisan buku saya. Ini enggak seberapa, artinya ini sedikit dari pembahasan tentang masalah kitabul buyu. Dalam pembahasan ini insya Allah anak akan sebutkan kaidah-kaidah saja dulu. Dengan kaidah-kaidah ini, dengan harapan mempelajari kaidah-kaidah jual beli ini, bisa terwujud yang lainnya. Terwujud yang lainnya. Kita baca dulu, tapi enggak anak baca semuanya, Pak ya. Ada yang belum bisa bahasa Arab, Pak? Banyak ya. Mudah-mudahan. Kalau belum bisa bahasa Arab, Pak, tolong dicatat. Bawa pena, bawa buku, nyatat. Ya, kalau belum bisa bahasa Arab, bawa buku, bawa pena, dicatat. Jangan juping, Pak ya. Jangan juping ya. Juping gua, Pak. Jiping ya. Juping ya. Jiping, jiping enggak, Pak? Ngaji kuping gitu ya. Ya, kita tulisan, Pak, buku mohon diperhatikan ini. Kita bahas dulu pertama apa sih arti buyuk, jual beli itu apa sih artinya jual beli? Apa sih artinya jual beli? Jual beli adalah mubadalatu malin bimalin, tukar menukar barang dengan barang. Ya, tukar menukar barang dengan barang. Jadi duit itu jenengi barang. Ya, duit itu dinamakan mal harta. Jadi tukar menukar barang. Saya pengen beli HP, harganya 1 juta. HP-nya saya ambil, duitnya Anda ambil. Berarti kan tukar menukar. Itu secara bahasa. Atau dafu iwadin wa akhdhu ma uwidha alaih. Nah, menyerahkan ganti dan anak ambil gantinya. Intinya yang namanya jual beli adalah mubadalatu malin bimalin, tukar menukar barang dengan barang. Itu namanya jual beli. Ingat Pak, uang namanya barang Pak ya. Uang itu namanya barang. Jadi dibahasakan dengan harta, dengan mal, supaya masuk tukar menukar barang dengan barang. Kayak HP dengan HP, mobil dengan mobil, ya kan? Roti dengan roti, ya itu. Jadi supaya dibahasakan lebih umum. Jadi jangan dipahami jual beli itu hanya duit dengan barang, tidak. Duit bagian daripada barang ya, barang dengan barang, tukar menukar barang dengan barang. Itu dulu dipahami mana bahasa, mana bahasa. Kemudian makna secara istilah banyak definisi. Kan kalau suatu perkara biasanya ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Tahu enggak Pak apa itu arti istilah? Tahu enggak arti istilah? Istilah kan di bahasa Indonesia kan apa? Yo istilah gitu kan? Tapi apa mana istilah? Mana istilah adalah dari istolaha. Ta diganti dengan to. Asalnya istolaha. Istolaha. Toknya diganti dengan ta. Menjadi istalaha. Nah, yang memiliki arti sulhun, damai, sepakat. Jadi makna istilahan adalah ulama ahlu fikih telah sepakat untuk mendefinisikan suatu definisi. Itu makna istilahan. Semisal kayak apa sih arti nahwu? Nahwu secara bahasa begini, secara istilah begini. Maksudnya adalah ulama nahwu mereka bermusyawarah, setelah itu memutuskan suatu keputusan. Begini loh makna nahwu secara istilah kami. Paham kan? Itu makna istilahan. Itu makna istilah? Istilahan. Jadi istilahan itu suatu kesepakatan dari hasil musyawarah untuk mencetuskan suatu makna tersendiri. Dan itu masing-masing sesuai dengan apa? Bidangnya masing-masing. Kalau ahlu bahasa mendefinisikan begini. Kalau andai kata ulama fikih mendefinisikan begini. Andai kata ulama ini begini. Masing-masing memiliki bidangnya sendiri-sendiri. Jelas ya? Itu mana istilahan. Definisi yang terbaik dari definisi syar'an atau istilahan, perhatikan Pak ya, mubadalatul mali bil mali ala sabilit taradhi ala wajhi syar'i. Mubadalatul mali bil mali, tukar menukar barang dengan barang, ala sabilit taradhi, harus didasari ridho. Ala wajhi syar'i, itu pun harus dibolehkan oleh syariat. Dari definisi ini kita paham yang namanya jual beli itu terbentuk 3 poin. Poin pertama, tukar barang dengan barang. Kedua, harus saling ridho antara pembeli dan penjual. Ketiga, naam, harus didasari hal ini diizinkan oleh syariat. Diizinkan oleh syariat. Berarti gak cukup sepenting aku ridho. Gak cukup dengan itu. Keridhaan Anda itu harus diikat dengan apa? Apakah ini diperbolehkan oleh syariat ataukah tidak? Mudengan, sal contoh. Karena bab jual beli juga masuk riba. Riba itu utang. Ya, aku utang sih sama antum berapa? 1 juta. Gak apa-apa, kalau utang 1 juta ya entar kembalinya 1 juta 100. Wah, aku ridho kok gak apa-apa, aku ridho. Iya, gampang ridho gak apa-apa. Syariat apakah ridho atau enggak? Nah, jadi enggak bisa. Enggak bisa jual beli itu terikat dengan ridhonya Anda, enggak bisa. Karena jual beli juga harus bagian daripada ibadah. Di sana ada larangan, di sana ada kewajiban, harus diikat. Apakah ini diridhoi oleh syariat ataukah tidak? Apakah ini boleh ataukah tidak? Nah, itu Pak, poin penting, mafhum. Kayak misal jual beli taksi kredit. Wah, aku ridho kok gak apa-apa kok. Nah, gitu kan? Kredit-kredit, Pak. Dan ini kita akan bahas poinnya nanti. Wah, aku ridho kok gak apa-apa lah, aku ridho. Gak masalah kita ridhonya. Tapi Kak, setelah Anda ridho, apakah Allah ridho ataukah tidak? Itu pentingnya difahami di situ. Jadi, definisi ini sudah dipahami, Pak ya. Jadi ada tiga poinnya, tukar menukar apa? Barang dengan barang. Kedua apa tadi? Harus ala sabili ridha. Ketiga, diridhai oleh syariat, diizini oleh syariat dan diperbolehkan oleh syariat. Kemudian seterusnya, yang namanya barang. Tadi kan barang tukar barang dengan barang, Pak ya. Barang dengan barang. Sekarang yang kita akan bahas lagi, apa definisi barang? Apa itu definisi barang? Kita harus paham dulu barang itu apa definisinya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yang namanya barang itu kullu ainin, setiap benda, mubahatin naf'i, mubahatin naf'i, mubah dan bisa dimanfaatkan, bila hajatin, dengan tanpa dibutuhkan. Kita akan pengin jelaskan ini, mohon Pak diperhatikan. Yang ngantuk monggo wudu dulu ya. Wudu dulu. Santai Pak, enggak usah tegang, Pak. Santai aja. Kalau tegang-tegang malah stres nanti, Pak ya. Santai, diupayakan, berusaha dipahami. Kalau kita berusaha paham, Allah akan pahamkan insyaallah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "La in jahaduna fina lanahdiyanna subulana." Kalau mereka-mereka itu bersungguh-sungguh untuk mencari petunjuk kami, kami akan kasih petunjuk. Ya qul Imam Sa'di, petunjuk itu setelah Anda berupaya mencari petunjuk. Begitu pula kita paham. Kalau kita berupaya paham, insyaallah Allah akan memahamkan kita. Tapi kalau kita enggak ada usaha untuk paham, enggak bisa. Lah, jalan untuk paham ada tiga, Pak. Satu, hati yang benar, hati yang bersih. Kedua, dipasang telinganya. Ketiga, dipasang hatinya. Tiga ini poin, hatinya bersih dari penyakit, dari dosa. Kedua, telinganya dipasang. Ketiga, hatinya juga dipasang. Jangan telinganya tok, dipasang, hatinya ingat istri, ingat anak. Oh, enggak masuk, Pak. Ya, makanya tiga poin ini harus dipasang semuanya ya, Pak ya. Sama-sama kita masang, Pak. Yang namanya barang, perhatikan, yang namanya barang itu kullu ainin, setiap benda. Mubah, harus mubah. Berarti yang namanya jual beli itu ada benda. Bukan sifat tapi benda. Benda ini satu, mubah, diperbolehkan. Berarti kalau bendanya tadi haram, enggak boleh. Enggak boleh. Misal contoh, ya jual alat musik. Alat musik kan hukumnya haram, Pak ya. Ana jual alat musik, maka alat ini kan benda. Tapi mubah atau ghairu mubah, enggak mubah, enggak boleh. khamr. Khamr ini kan minuman. Dia kan benda. Tapi dia enggak mubah. Berarti enggak masuk. Andai kata tukar menukar duit dengan khamr, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena bendanya enggak boleh. Enggak mubah. Ketiga, harus bisa dimanfaatkan. Harus bisa dimanfaatkan. Ulama dulu ngasih contoh hasyarat. Apa hasyarat itu, Pak? Binatang kecil-kecil itu loh, yang merayap. Jual beli binatang merayap dulu itu enggak ada manfaatnya, Pak. Kalau sekarang mana, Pak, ya? Apa? Untuk manuk, Pak. Dulu anak sekarang anak ambil dulu. Para ulama mencontohkan hasyarat ini benda. Kemudian dia adalah mubah karena enggak ada dalil yang mengharamkannya. Ketiga, apakah itu bisa dimanfaatkan ataukah tidak? Mereka dulu mengatakan enggak ada manfaatnya. Terus kanggone opo? Lah, kalau enggak bisa dimanfaatkan enggak boleh. Maka itu bukan mubadalah tumal bimal. Tukar barang dengan barang. Yang namanya barang ini harus diikat apa tadi, Pak? Harus diikat mubah dan bisa dimanfaatkan. Kira-kira sekarang apa, Pak, yang harusnya dimanfaatkan, Pak, dijual beli? Apa kira-kira? Apa? Enggak ada. Semuanya dimanfaatkan semuanya, Pak. Masa, Pak? Hah? Apa air kencing? Kucing. Kucing, nanti ada bahasan sendiri kucing. Kucing itu kira manfaatkan apa ora? Pokoke kaidah ngono lah, Pak, yo. Antum lu paham lah, wis pokoke ngono lah. Antum kan para mahasiswa kan harusnya mantap lah gitu. Aku cuma ngasih kaidahnya lah gitu. Kedua, bila hajatin. Barang ini ingat, Pak. Mohon diperhatikan. Ada barang yang itu diperbolehkannya secara mutlak. Dan ada barang yang diperbolehkan ketika dibutuhkan saja. Kayak anjing. Anjing ini, nah, jual beli anjing atau anjing ini hanya bisa dimanfaatkan kalau dibutuhkan. Kayak apa? Berburu atau jaga, jaga pohon, jaga buah-buahan, kebun atau yang lainnya kan? Nah, dia hanya dibutuhkan saja. Artinya bolehnya memakai anjing itu tidak secara mutlak, tapi ketika dibutuhkan. Nah, berarti jual beli anjing nggak boleh. Itu bukan tukar menukar barang. Yang namanya barang diikat bila hajatin, tanpa dibutuhkan. Aik, ketika kita memakainya itu harus boleh secara mutlak, bukan diikat keadaan tertentu baru boleh. Nah, kayak anjing, anjing itu boleh kita pakai hanya kebutuhan tertentu saja. Lah kalau andai kata terjadi jual beli ini nggak benar, karena yang namanya tukar menukar barang dengan barang, diikat barang ini adalah bila hajatin. Jangan dipakai ketika butuh saja. Tapi hendaknya barang ini mutlak boleh dipakai. Paham? Ingat lo ya. Anak ulang lagi. Anak ulang, Pak. Anak ulang. Jadi yang namanya jual beli, definisinya adalah satu, barang dengan barang. Barang dengan barang ini, apa arti barang? Barang itu satu, dia benda. Dua, mubah. Ketiga, bisa dimanfaatkan. Keempat, dipakainya tidak terikat kalau dibutuhkan saja. Mafhum? Baik. Kemudian seterusnya, dua. Yang nomor dua, dari definisi jual beli, harus ala sabili taradhi, harus saling ridho antar satu dengan yang lainnya. Yang nomor tiga, ala wajib syar'i, hal itu diperbolehkan oleh syariat. Jelas? Kalau udah jelas kita lanjutkan. Nanti kalau saya nanya, coba saya nanya dulu. Bapak, jenengan Pak. Enggak apa-apa tadi tanya Pak ya? Enggak apa-apa. Enggak sungkan lo, ustaz nanya-nanya segala. Aku enggak masuk lah. Jangan gitu Pak lah. Jangan gitu. Kita belajar lah, gitu kan? Nah, definisi jual beli secara syar'an tadi apa itu, Pak? Barang dengan barang, Pak ya. Terus saling ridho, ketiga diperbolehkan oleh syariat. Ah, sekarang antum, makna barang apa artinya, apa artinya barang? Benda. Terus memberikan manfaat, ketiga mubah. Terus ayo, artinya boleh dipakai secara mutlak, jangan ketika di, jangan kalau dibutuhkan saja ya, bolehnya itu mutlak ya, bolehnya itu mutlak. Terusnya, jual beli itu boleh berdasarkan Quran, sunnah dan ijma. Jual beli itu boleh diperbolehkan atau disyariatkan jual beli berdasarkan Quran, dua sunnah dan tiga ijma, dan keempat akal yang sehat. Akal yang sehat. Jadi dalil diperbolehkannya jual beli itu empat dalil: Quran, sunnah, ijma, dan apa nomor empat? Akal yang sehat. Akal yang sehat. Adapun dari Al-Qur'an, qaulullah taala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Halaman 2, Pak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Mohon diperhatikan di sini. Sedikit diperhatikan di sini, Pak ya. Lebih-lebih yang belajar nahwu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Ini ayat adalah asal bentuk jual beli apa saja itu halal. Siapa orangnya yang mengharamkan jual beli sampai yang tuntut, mana dalilnya? Mafhum? Karena alif lam pada al-bai'ah adalah jenis. Jenis jual beli macam apa saja itu hukum asalnya adalah boleh. Adalah boleh. Kalau andai kata ada orang yang mengharamkan bentuk jual beli, jenengan langsung bantah, mana dalilnya Anda kok bisa mengharamkan jual beli ini? Antum dibalik loh, kok antum mengatakan halal, mana dalilnya? Ini ayat. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan seluruh jual beli. Seluruh jual beli. Itu kecuali yang diharamkan, kan itu kan? Ayo, itu makna umum, Pak. Makna umum, adapun perinciannya ana tulis di buku itu. Kalau kita bahas ini persatuannya enggak selesai, tapi ini adalah kaidah. Asal jual beli dengan dasar ini ayat semuanya adalah boleh. Siapa yang mengharamkan jual beli, datang ke dalil. Itu sudah poin penting di situ. Jadi kalau andai kata ada begini, jual beli kredit. Contoh Pak ya, contoh. Antum boleh jual beli kredit? Nah, lu kok boleh? Dasarnya mana ini? Ahallallahu al-bai'a. Ente mengharamkan jual beli kredit, mana dalilnya? Gak ngerti dalile, ya wis menengowai. Gak ngerti kok bicara. Jari Ibnu Hazm, kul hatu burhanakum, datangkan bukti kalian. In kuntum shodiqin, kalau ente itu jujur. Kalau enggak jujur, berarti dusta. Ini kaidah, Pak, kaidah. Jadi kalau kita main kaidah enak. Semisal gitu, Pak. Segala sesuatu yang ada di muka bumi itu asalnya adalah suci. Enggak ada yang najis. Hukum asal. Jadi kalau andai kata ada orang yang bicara begini, kotorannya kambing, kotorannya sapi itu najis. Antum gampang. Dalilnya Anda mengatakan kotoran ini najis, mana dalilnya? Gitu, Pak. Orang kalau berpegang dengan kaidah enak cara mainnya. Asalnya enggak najis, asalnya suci. Siapapun orang yang mengatakan najis, mana dalilnya? Gitu, Pak, ya. Begitu pula ini, asal jual beli itu hukumnya halal. Halal. Siapa yang mengharamkannya, mana dalilnya? Jelas? Jelas, itu pegang itu. Kemudian setelah itu, wa amma minas sunnati, adapun dari sunnah, fakathiratun jidan, dalil dari sunnah itu banyak epol. Banyak epol, jidan itu pol, Pak, ya. Banyak sekali. Minha di antaranya adalah qaulur rasul alaihi salatu wassalam, al bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al bai'ani, jual beli itu bil khiyar, sesuai dengan pilihan, ma lam yatafarraqa, selama keduanya itu belum berpisah. Kita nanti belum belajar babul khiyar. Ada khiyarul majlis, ada khiyarul syarat. Itu juga butuh dipelajari. Tapi kayaknya gak memungkinkan di waktu singkat ini kita belajar. Harus berurutan. Berurutan, Pak, ya. Gak mungkin kita selesai. Babul khiyar belum kita pelajari. Ntar babu sorof, babu riba, itu yang paling sulit. Itu juga butuh kita pelajari lagi. Dan macam-macam dari macam-macam jual beli belum kita pelajari. Gak selesai, Pak. Gak mungkin kitab begitu lebarnya, begitu sulitnya diselesaikan dalam apa? Satu hari. Itu super apa? Super pinter lah dia, ya. Yang penting dikit tapi paham lah gitu kan, yang terpenting kan, insya Allah. Adapun secara ijma, kesepakatan para ulama, Ibnu Qudama rahimallahu taala berkata, wa ajma'al muslimuna, dan telah sepakat kaum muslimun, ala jawazil bai, bolehnya jual beli, fil jumlah, secara umum telah datang kesepakatan ahli ilm bolehnya jual beli. Jadi kita sebutkan tiga dalil dari Al-Qur'an, na'am, kemudian dari sunnah, kemudian kesepakatan para ulama tentang bolehnya jual beli. Begitu pula pernyataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian setelah itu, adapun secara akal yang sehat, itu jual beli itu perkara yang dianjurkan secara akal, Pak, ya. Kenapa? Karena pasti manusia itu butuh barang di orang lain. Pasti kan? Dan mengambil barang dari orang lain ada kalanya dengan cara zalim, ataukah dengan cara memaksa, atau dengan cara jual beli. Ya, saya pasti manusia itu butuh barangnya orang lain. Gak mungkin dia punya barang sendiri. Gak mungkin. Pasti dia butuh barangnya orang lain. Lah gimana kita caranya butuh barangnya orang lain? Akal menentukan satu, iman dengan cara zalim, menggosoknya, mencurinya. Wa iman dengan cara maksa. Wa iman dengan cara apa? Jual beli. Dari situlah syariat membolehkan dan mensyariatkan tentang masalah apa? Jual beli ini. Karena apa? Karena butuhnya kita terhadap barangnya orang lain. Karena butuhnya kita terhadap barangnya orang lain. Karena butuhnya kita terhadap barangnya orang lain. Dari situ perkara yang harus diperbolehkan yang namanya jual beli ini. Berarti kesimpulannya kita tahu jual beli itu boleh Pak ya, berdasarkan apa tadi? Al-Qur'an, kedua sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, ketiga dengan apa? Kesepakatan para ulama, yang nomor empat apa? Dengan akal yang sehat. Bicaranya akal kok bisa keluar antum? Gimana? Iya, terus manusia pasti butuh kepada barangnya orang lain. Terus setelah itu gimana cara mengambilnya? Akal mengatakan cara mengambilnya satu dengan cara zalim. Dan enggak mungkin kan? Atau dengan cara apa? Paksa. Dan enggak mungkin ini. Ketiga apa? Harus adanya jual beli. Ya ini baru disyariatkannya jual beli untuk mengambil barangnya orang lain tadi. Baik, seterusnya. Apa sih hikmah disyariatkan jual beli? Apa sih hikmah disyariatkan jual beli? Ibnu Qudama memberikan penjelasan. Bahwa pasti kita butuh barangnya orang lain. Jelas Pak? Kita pasti butuh barangnya orang lain. Yang punya barang ya bakhil, mana bisa ini tak kasihkan kamu. Itulah enak lah. Aku lihat mobilmu kok mantep ya. Mana bisa yang punya mobil ini ambil? Yo, mantep Pak kalau begitu Pak ya. Mantep, kayak Rasulullah alaihi salatu wasalam kan. Ketika ada seorang sahabat melihat Nabi itu pakai khullatun, pakaian yang bagus. Kata Rasul, "Ma'asana, kok apik bener bajumu Nabi." Dikekno karo Nabi ini. Nah, kalau kita ngomong, "Kok apik mobilmu?" Apik lah untukku kok. Mana ada? Ambil. Gak mungkin Pak, gak mungkin ya. Gak mungkin kan? Lalu ngono kan Masya Allah ya. Nah, jelas kan? Artinya kita itu pasti butuh barangnya orang lain. Si orang lain itu gak mungkin ngasih kepada kita dengan cuma-cuma. Nah, maka tidak ada jalan untuk mendapatkan barang dari dia kecuali dengan apa? Jual beli. Maka disyariatkanlah jual beli. Itulah hikmah. Kenapa kok disyariatkan jual beli? Ya karena ini. Karena yang namanya orang barakallahu fikum jubilat sudah menjadi fitrah. Hubul mal, cinta dengan harta. Dan bakhil memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Itu fitrah wisan. Maka kalau andai kata enggak disyariatkan jual beli, terus kayak apa lagi nanti jadinya? Makanya disyariatkannya jual beli karena ini. Karena manusia enggak mau ngasih kecuali pasti minta ganti kan? Mana? Duitnya mana? Kan gitu kan? Baru dia legowo. Tapi kalau dia ngasih dengan cuma-cuma, Masya Allah, 1:1000 mungkin Pak ya. Ya kalau harga 100.000 mungkin Pak ya. 100.000 masih gandoli Pak. Apalagi ratusan juta. Ya susah lah gitu. Kemudian selanjutnya, kita akan bahas selanjutnya syarat-syarat jual beli. Dan ini mohon diperhatikan, kita masuk poin penting sekarang, syarat-syarat jual beli. Sebelum kita sebutkan ada berapa Pak, kita sebutkan dulu syarat jual beli itu ada 7. Syarat jual beli itu ada 7. Ada pertanyaan, kok bisa ada 7? Dari mana? Ya kan? Kok bisa ada 7? Dari mana? Kenapa kok enggak disebutkan syarat jual beli ada 8, ada 9, ada 10? Kok dibatasi ada 7? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, annal ulamaa tatabba'u. Para ulama itu sudah tatabuk, sudah membahas. Fawajadu, lalu mereka mendapati syarat jual beli itu ada 7. Berarti kalau kita ditanya, apa dalilnya Anda syarat jual beli itu ada 7? Apakah ada Qur'annya? Apakah ada hadisnya? Ataukah ada kesepakatan para ulama? Fal jawab, tidak ada semuanya. Lu kok bisa Anda tentukan ada 7? Iya, kami tentukan ada 7 karena ini adalah hasil tatabuk. Hasil apa? Penelitian. Hasil penelitian. Penelitian itu membuktikan bahwasanya setelah diteliti dan dibahas, ternyata ada 7. Jelas? Jadi kalau antum tidak, mana dalilnya syarat jual beli itu ada 7? Mana Qur'annya, mana sunnahnya, mana kesepakatan para ulama? Antum jawabnya gampang. Dalilnya bukan Qur'an, bukan sunnah, dan bukan kesepakatan. Terus apa? Hasil penelitian para ulama. Antum bisa menambah kalau antum memang ngono dalili kan. Kalau antum ahli, ahli apa? Ahli peneliti, gimonggo nambah. Gak, tak tambahi 1, gimonggo. Wah, kalau jenengan punya ilmunya kan, ini kurang 1 tambahi, gak apa-apa. Tapi punya enggak ilmunya? Kalau enggak punya ya sudah, nerimo ajalah, nerimo. Karena mereka-mereka itu adalah ahlu peneliti. Sudah neliti, sudah mereka itu meneliti, ternyata syarat jual beli itu ada tuh 7. Kemudian seterusnya, faedah baru Pak ya. Kenapa sih para ulama sih kok ada-ada saja? Maksudnya ada-ada gimana? Ngapain dibagi? Ini syarat, ini wajib, ini sunnah. Nabi gak pernah ngomong begitu. Ya kan? Nabi lo gak pernah ngomong syaratnya ada 7, ini wajib. Kayak kan kayak sholat. Sholat rukunnya, sholat wajibnya, ini sunnahnya. Kan begitu toh? Gak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu bentuk yang semisal ini, gak ada. Berarti kalau gak ada, bid'ah dong. Ya toh? Ah, jari Syekh Ibn Utsaimin jawab begini. Kalau kita beribadah dengan masalah ini, iya, kita jatuh dalam perkara bid'ah. Tapi pembagian ini sekedar memudahkan pemahaman untuk penuntut ilmu, toh. Maka ini enggak bid'ah. Bedakan Pak ya, bedakan. Dan ini kita bisa ambil faedah. Pembagian para ulama ini wajib, ini syarat, ini rukun. Mereka itu tidaklah beribadah dengan cara semisal ini. Artinya ini teko Nabi, ini enggak. Akan tetapi mereka membagi yang semisal itu hanya sekedar memudahkan kepada para penuntut ilmu biar mereka bisa hafal. Begitu saja. Enggak ada istilahnya mimba bita'abud atau kayak yang lain, tidak ada. Akan tetapi hanya sekedar supaya para santri-santri gitu paham. Mudah paham. Begitu toh. Jelas? Jadi kita punya 2 faedah Pak ya. Apa tadi? Dalil ada 7 itu apa tadi? Hasil penelitian. Pembagian para ulama ada wajib, ada syarat, ada ini bukan perkara bid'ah, akan tetapi ini hanya sekedar memudahkan supaya kita lebih bisa paham dan bisa paham begitu aja. Enggak ada yang nyeleneh-nyeleneh. Itu istilahnya Pak. Ada istilah ghoya dan ada istilah wasilah. Ini sekedar wasilah. Kayak gini loh Pak. Dulu gak ada speaker gini Pak. Ya kan, gak ada speaker gini. Kita gak beribadah kepada Allah dengan speaker kok. Ini sekedar wasilah, alat untuk menyalurkan suara kepada orang lain. Gitu toh. Kita gak beribadah dengan ini loh. Artinya kita harus pakai speaker dong. Ini pahalanya besar. Enggak begitu kita bilang. Kalau kita sampai bilang begitu, ini bid'ah. Enggak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi kita memakai speaker ini sekedar alat untuk apa? Menyalurkan suara aja ke yang lain biar mereka mendengarkannya begitu tok. Itu namanya wasilah. Wasilah. Wasilah. Nah, kayak dulu Pak, mobil. Mana dulu ada mobil? Ya kan? Yang ada apa, Un? Unta. Kalau mobil baru bid'alaan. Kita enggak beribadah sama mobil kok kalau kita ngaji pakai mobil enggak? Buktinya kalau kita ngaji enggak ada mobil ya ngaji kok. Tapi mobil kan lebih nyaman kalau waktunya udan enggak kudanan. Gitu saja. Jadi enggak bisa antum hukumi bid'ah. Jelas? Paham ini? Dan masih banyak contoh-contoh yang kalau kita mau paparkan di dalamnya. Karena kita butuh belajar kaidah-kaidah mengetahui bid'ah. Enggak sedikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ada kaidahnya sendiri. Taib, kita lanjutkan Pak. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama satu. Pertama ya satu Pak ya. Saling ridho antara pembeli dan penjual. Ini syarat pertama. Huwa taradhi minhuma. Saling ridho dari pembeli dan penjual. Kalau enggak ridho enggak bisa Pak ya. Nah, syarat ini berdasarkan Quran, hadis, dan akal yang sehat. Dan akal yang rusak Pak. Kalau akal yang enggak sehat ya enggak usah dipakai, ya kan? Dari Al-Qur'an qaulullah taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna taradin illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Perhatikan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum, janganlah kalian itu makan harta-harta di antara kalian bil batil, dengan cara batil. Dalil hukum asal harta manusia haram. Haram. Dari ayat ini Pak, dari ayat ini diharamkannya yang namanya apa? Kayak pajak. Ini hukum asal. Jadi kita gak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan dalil. Kada hukum asal. Gak boleh kita, mana uang kamu, gua ambil. Gak boleh. Hukum asal harta manusia itu adalah hukumnya haram. Kita mau ambil hartanya anda harus dengan dalil. Gak boleh sewenang-wenang, gak boleh. Kemudian setelah itu Allah hanya bisa mengambil harta itu illa ang takuna tijarah, kecuali bentuknya jual beli. Baru bisa saya mengambil hartamu. Allah Subhanahu wa taala membolehkan mengambil harta di antara kita lewat apa? Lewat jual beli. Jual beli itu pun didasari antara minkum, harus didasari saling ridho di antara kalian. Nah, jadi enggak sekedar jual beli, tapi harus apa? Ridho di antara kalian. Di antara kalian harus ada ridho. Harus ada ridho di antara kalian. Nah, kalau andai kata terjadi jual beli dan saling ridho, berarti kita makan barang dia, bukan makan dengan batil. Contoh Pak ya, ini Ustadz Azhar ini Pak, punya roti enak sekali. Aku pengen sekali rotinya itu. Gimana caranya? Tak ambil aja langsung? Haram Pak, hartanya dia. Bagaimana bisa halal? Ya, tak beli dong. Tak beli. Belinya pun harus ridho dia. baru kalau ada jual beli dan saling ridho, baru saya boleh makan rotinya dia. Maka halal. Halal. Nah ini Pak, jadi Allah Subhanahu wa taala mengistisna, mengecualikan bolehnya kita makan harta orang lain dengan cara dua, dengan dua hal. Satu, harus ada akad jual beli, dan yang kedua harus ada ridho di antara keduanya. Adapun secara hadis, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasul alaihi salatu wasalam, innamal bai'u antaradin. Halaman 7 Pak ya. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus didasari ridho. Sesungguhnya jual beli itu harus didasari ridho. Jelas? Nah, kalau ilmu balaghonya, innama sighatul hasr, pembatasan. Al-maksur alai itu ridho. Yang namanya jual beli harus dengan ridho. Kalau enggak ridho, tuduh jual beli. Gitu. Nah. Kemudian setelah itu, dalil secara akal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, coba kata beliau, laulam tushtarat at-taradi, andai kata tidak disyaratkan saling ridho, la asbahan nasu ya'kulu ba'dhuhum ba'dha, tentunya manusia akan menjadi sebagian mereka memakan harta sebagian yang lain. Kalau gak saling ridho gimana Pak? Akal akan mengatakan piye kalau gak saling ridho? Tukaran Pak, jelas. Aku pengen hartamu, langsung diambil paksa, ini duitnya. Wah gak ridho piye? Tukaran jelas. Kayak tadi ini punya mobil, tak ambil aja mobilnya, dipiro 100 ribu. Ya ngamuk Pak, mau 100 mobil dikasih orang 100 ribu. Yo, tukaran, jelas. Mau apa kamu? Mau tukar sama saya? Ya, sudah Pak, amburadul tengkaran. Makanya kalau enggak disyaratkan ridho, jelas yang terjadi adalah faudho, keributan, wasakob, keributan, adalah permusuhan. Itu jelas. Makanya Islam tidak ingin yang demikian ini. Harus didasari saling ridho antar pembeli dan penjual. Taib. Dari syarat ini Pak, barakallahu fikum, antum langsung saya tanya. Antum sekarang, gimana hukum jual beli secara paksa? Gak boleh ya? Kenapa gak boleh? Cara paksa kan? Nah, antum langsung kaidahnya jelas. Kalau anda kata antum ditanya, bagaimana hukum jual beli secara paksa? Jawabannya jelas kan? Batal, ya kan? Jelaskan Pak, batal kan? Aywa, itu jawaban secara kaidah, tapi ilmunya lain Pak. Sit, ilmu nih. Nah, jual beli paksa ada dua surah, dua gambaran. Yang jawab Imam Nawawi rahimallahu taala. Ana langsung bawakan ulama Pak, bukan omongan saya lho Pak yo. Ulama yang bicara. Imam Nawawi rahimallahu taala menjelaskan hukum jual beli paksa itu ada dua bentuk. Paksa dengan hak dan memaksa tanpa dengan hak. Kalau maksa tanpa dengan hak jelas batal. Kenapa kok batal? Syaratnya jual beli harus ridho. Tapi kalau jual beli dengan hak, jual beli memaksa dengan hak, itu boleh. Contoh kayak gimana? Contoh Pak ya. Contoh. Saya ini punya hutang sama si Zaid. Punya hutang Pak. Tapi gagal nyaur. ngewos di hutan gak mau nyaur. Nah, pemerintah ini kalau pemerintah Pak ya, saya lapor ke Kodi, Pak Kodi, iki A utang sama saya, gak mau nyaur, padahal duitnya banyak itu, mobilnya banyak itu. Nah, Kodi datang, eh si Fulan, ente punya utang kan? Iya, gak punya duit aku. Mobilmu wajib kamu jual, maksa, maksa. Aku gak ridho jual mobil, terserah kamu, terserah kamu. Jelas? Teh. Maka harus jual walaupun dia gak ridho. Karena apa? Karena ini memaksa dengan hak. Karena dia harus bayar utang. Contoh lagi, saya utang sama Zaid. Kata Zaid, gak iso utang-utang itu. Mana barang jaminannya? Yowis, jaminannya apa? Mobil. Nanti bab masalah jaminan Pak, itu hukum lagi. Oh coba asal jaminan-jaminan toh. Ono ilmu nih. Jaminan itu apa? Jangankan itu. Jadi pegawai lho Pak, ono ilmu nih. Eh, ingat loh, ini masalah haram dan halal ini. Makanya sebelum kita jadi pegawai, apapun bentuk pegawai, belajar dulu adab-adabnya, belajar dulu ya hukum-hukumnya. Sebagaimana kita mau menggadaikan apapun bentuk penggadaian, ada ilmunya semuanya dan harus dipelajari. Dipelajari Pak. Coba Pak, mikir yang kayak gini saja, yang ini kejadian pada diri kita setiap saat. Kita gak tahu ilmunya, tentunya lebih kita butuhkan kan daripada yang lain kan. Coba kita berpikir ayo. Iya kan, lebih kita butuhkan gambar atau ilmu-ilmu yang semisal ini. Seharusnya kita lebih menyibukkan bab yang kayak gini, lebih bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Iya, benar ini. Nah, mana yang lebih anfa'ik di salama yang fauk. Taib, kelas, anak gadaikan mobil, ente mau bayar kapan? Zaid. Kata Zaid, sebulan lah Ustaz, sebulan. Tak tunggu sebulan Pak. Setelah satu bulan habis saya datang Zaid. Mana bayarmu? Mutar-mutar Pak. Biasa kan Pak, wong sing utang itu gampang lambene iku enak, nyaure lambene yo enak. Iku wong utang. Pinter Pak. Nyaur kata pas utang ana gini, enak Pak lambene Pak. Dikasihlah dia. Nyaure yo enak. Waduh afan ya. Apalagi teman-teman ngaji ini jurusnya apa? Afan. Afan ya. Kalau sudah ketemu kata afan, aduh, kena tembak lagi kita afan ini. Jurus afan itu masya Allah, mantep ya Paul ya. Iya. Sudah mukulin orang, nahbirin orang, ketahuan salah. Yahi afan. Weh, enak tenan afan. Afan enak aja afan ya. Kalau dia gak rela saya, tak tuntut dengan akhirat bisa ya. Gak iso. Enak aja afan, tak tuntut dengan akhirat bisa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiwi sampean. Enggak bisa, enggak boleh asal ngomong ya. Nah. Setelah itu enggak bisa. Sesuai dengan perjanjian mana? Terus apa paksa? Ini mobilmu. Jual. Enggak bisa. Waduh. Enggak rela terserah ente. Gitu kan? Jual. Ini adalah memaksa jual beli, tapi dengan apa? Hak, karena harus bayar utang. Dia nggak mau bayar utang, muter-muter Pak. Jika welut, tau welut Pak? Welut melbu oli Pak ya, tambah susah. Welut melbu oli tambah susah. Wes gak iso. Jual. Nah, itu Pak. Jadi memaksa ada dua bentuk. Ya, ada yang dengan hak, ada yang tidak dengan hak. Baik. Kemudian seterusnya, apa hukum jual beli? Satu, karena gurau. Dua, karena malu. Ya, contoh guyonan. Piye aku punya mobil iki api. Guyonan. Nah, piro regane? 1 juta. Guyonan, Pak. Ujug-ujug jadi. Mana? Mana mobilnya? Ya murah, ketae mana? Kan kita sudah terjadi akad dong. Iya, tapi aku guyonan iku mau. Gak iso, jadi. Piye iki? Ah, antum punya kaidah kan? Kalau guyonan iku berarti enggak rido. Enggak masuk kan itu kan? Kaidahnya kan gitu, Pak. Antum cuma kaidah, main otaknya sekarang, main akal kita. Kaidahnya begini, berarti enggak bisa. Batal. Apa namanya? Jual beli. Kenapa? Karena enggak rido. Itu, Pak, harus main cerdas, Pak, yo. Kaidahnya begini. Nanti kita printnya belakangan nanti. Pokoknya secara kaidah enggak sah. Kaidahnya gitu, Pak, ya. Terus jual beli malu. Saya sungkan sama ustadz ya. Asalnya ini apa sepeda motorku gak rela aku jual. Tapi ditanyakan sama ustadz sungkan aku, bol sungkan. Mikirin 10 klik 10 keliling, Mbak. Mikir, ustadz juga gak paham-paham itu saat ya. Ustadz ya bodoh bisa ustadznya ini. Mikir si dia yang punya sepeda motor mikir-mikir goyang-goyang ini ustaz piye sepe api wae gak paham pas ustaznya juga sampai terjadilah akad jual beli dan terus terang si dia tadi ya kekewo lah gak enak lah mau dihargai larang juga kepiye ustaz tapi dihargai murah awak juga penyut. Wah, wis gak enak kabeh iki wis. Ya wis lah, berarti jual belinya karena apa ini? Malu bukan karena rido kan? Kaidahnya gimana? Enggak sah. Kaidahnya ngono, Pak yo. Ayo, saiki ilmunya sekarang. Imam Mawardi rahimallahu taala menyebutkan dalam kitab Al-Insaf ada dua pendapat. Dua surah tadi jual beli karena malu dan jual beli karena apa tadi? Hah? Guyonan ya, guyonan. Imam Mawardi rahimallahu taala dalam kitab Al-Insaf menyebutkan dua pendapat. Pendapat pertama dari ulama Hanabilah batal, pendapat yang kedua bilang enggak batal. Ah, dari dua pendapat ini jelas yang paling kuat adalah apa? Batal. Batal. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di dalam Syarhul Mumti'. Mafhum? Kenapa kok ini pendapat yang paling kuat? Didasari kaidah asal syaratnya jual beli harus saling ridho. Sedangkan ini enggak ridho. Masya Allah. Sampai begini juga Syekh Ibnu Utsaimin ngomong begini, Pak ya. Walihadza qala al-ulama, oleh karena itu berkata para ulama, yahrumu qabulu hadiyatin, haram menerima hadiah. Idza alima, apabila dia mengetahui, anna rajula ahdaha, seorang laki-laki ngasih hadiah tadi ala sabil haya'i wal khajal. Ngasih hadiah itu karena sungkan. Jadi bapak ini contohnya ngasih hadiah saya pena, tapi ana tahu ngasih hadiah itu karena sungkan tok. Sungkan. Jadi ana haram menerima hadiah itu. Karena apa? Karena hadiah tadi dibangun di atas apa? Di atas malu, enggak ridho, enggak oleh. Masyaallah. Nah, li'anna hadha wa illam yusarrih, semisal ini walaupun dia enggak terang-terangan. Kalau terang-terangan juga enggak mungkin, Pak ya. Tapi kan korina, keadaannya menuntut kayaknya orang ini malu. Lah kalau korinatul hal, keadaannya menuntut ini karena malu, berarti apa? Tidak sah. Loh kan yang penting kan zahir omongannya kan koyok-koyok. Iya, Pak. Gak mungkin orang bilang ana malu ya ngasihkan. Gak mungkin kan. Tapi kan delok keadaan nih kan. Kekewu atau gimana atau gimana. Apalagi asalnya orang itu paling pelit sedunia. paling pelas sedunia Pak ya. Terus jujuk-jujuk ngasih itu kan, iki ono apa iki? Ya, perlu kan koordinat keadaannya gimana-gimana gitu kan. Nah, itu kan itu sebagai poinnya. Begitu pula Pak, juga masalah menikahkan anak. Permasalahan juga itu. Ada yang menikahkan anak karena sungkan. Ustadz yang minta lah, ustadz itu minta anak saya. Enggak boleh, enggak enak sekali. Tapi kalau saya kasihkan, waduh, enggak enak juga. Gimana ini? Itu juga dibahas oleh para ulama, Pak. Apakah sah enggak pernikahannya kalau dia memberikan anaknya karena malu? Itu juga dibahas oleh para ulama. Ya kan? Dan juga masalah ini masalah karena ridho juga. Tes seterusnya. Syarat yang kedua. Yang ayakunal akidu jaizat tasurrufi. Yang melakukan akad. Yang melakukan akad. Baik pembeli maupun penjual. Harus jaizat tasurruf. Diperbolehkan menggunakan harta itu. Yang melakukan akad pembeli atau penjual harus jaizat tasarruf, boleh menggunakan harta itu. Dan boleh menggunakan harta itu harus terkumpul empat. Satu, merdeka. Dua, balek. Tiga, berakal. Lima, enggak bodoh. Ini Pak, jadi dulu Pak ya, harus benci-benci sana. Merdeka mengeluarkan apa Bu? Budak. Jadi kalau andai kata terjadi akad jual beli, yang mengakad itu adalah budak, berarti enggak sah. Nanti alasannya apa kita akan sebutkan insyaallah. Kedua, baligh. Berarti kalau baligh mengeluarkan apa Pak? Anak kecil yang belum baligh. Berarti kalau anak kecil yang belum baligh jual beli enggak sah. Rame gimana nanti kita akan bahasin nanti ini. Anak kecil disuruh orang tuanya ya, beli apa kerupuk, beli apa lagi? Jajan, beli ini, wah iki kita akan bahasin loh Pak. Nanti kalau enggak sah piye iki? Enggak sah piye iki? Masalah nanti kalau enggak sah ini. Ya kan? Ketiga, harus akilan, berakal. Mengeluarkan apa? Gila. Ketiga, harus rosi dan harus pinter. Mengeluarkan apa? Bodoh. Bodoh kupiye suroi. Nelak bodoh kabel adiki. Ntar Pak, ntar. Pokoknya pahami dulu. Ini kita akan jelaskan. Empat ini, itulah yang dikatakan jaizut tasarruf, boleh menggunakan hartanya. Berarti empat ini ada, jual beli itu sah. Satu saja enggak terpenuhi, berarti jual belinya tidak sah. Kita sebutkan satu adalah baligh dan bodoh. Bodoh. Di sini, naam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian berikan harta-harta kalian kepada sufaha. Berarti kita tidak boleh memberikan harta kita kepada sufaha. Sufaha. Apa arti sufaha? Sufaha ada beberapa penafsiran. Satu, auladus shighar, anak-anak kecil. Ketiga, kedua, al-juhalu bil ahkami, orang-orang bodoh terhadap hukum-hukum Allah. Berarti jangan sampai kita memberikan harta kita kepada anak-anak kecil atau kepada orang-orang yang bodoh terhadap hukum-hukum Allah. Berarti kita dilarang. Dilarang memberikan harta itu kepada mereka. Lihat lagi. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusya fadfa'u ilaihim amwalahum. Allah mengatakan wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Wa batalul yatama, harta anak yatim jangan kamu berikan kepadanya. Hatta balagun nikah, sampai mereka itu, anak yatim itu baligh. Harus baligh, Pak. Baligh. Fa in anastum minhum rusda, apabila engkau menjumpai dari anak yatim yang sudah baligh tadi rusda, enggak bodoh, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan kepada mereka hartanya mereka. Jelas? Berarti ayat ini menjelaskan itu kan hartanya anak yatim kan, bukan harta kita. Tapi kita diperintah oleh Allah memberikan hartanya mereka sendiri. Itu dengan dua syarat. Apa tadi? Kalau dia sudah baligh. Yang nomor dua apa? Kalau dia tidak bodoh. Jelas? Baik. Rusdan ada banyak perselisihan di antara ulama. Tidak bodoh itu maksudnya solahan fil akli wahifdil amwal, akalnya ini bagus dan bagus cara menjaga harta. Itu namanya rusda. Itu namanya wong pinter. Akalnya bagus dan pandai dalam menjaga harta. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, yang maknanya rusdan adalah seseorang itu yaksunut tasarruf, bagus cara menggunakan hartanya. Bagus cara menggunakan hartanya. Dari sisi tidak diberikan yang haram. Nah, atau dibelanjakan sesuatu yang enggak ada faedahnya. Ini penting ini, Pak. Jadi orang itu dikatakan pinter, satu, enam, adalah dia tidak membelanjakan hartanya itu pada hal-hal yang haram, atau membelanjakan hartanya pada hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kesimpulannya, satu, orang itu boleh dipasrai duit. Satu, dia harus baligh. Kedua, harus rasyida. Orang itu enggak bodoh. Maksud daripada enggak bodoh itu adalah apa? Adalah otaknya bagus. Bisa menjaga harta. Artinya harta ini tidak dibelanjakan pada perkara-perkara haram atau perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Jadi kalau andai kata ada seorang anak wis balek pak, wis balek, tapi gak bisa menggunakan harta itu dengan baik, jangan diberikan harta itu kepadanya. Nah gitu. Atau orang ini mobil bagus dijual 20 juta, ini kan stewing ini orangnya, maka gak usah diberikan harta itu kepadanya. Lah kalau harta itu gak bisa diberikan kepadanya, andai kata terjadi jual beli, maka jual belinya gak sah. Kenapa? Karena dilarang pak kita berikan harta itu kepada mereka, baik duit ataupun barang, gak boleh. Nah, dari sini ya itu syaratnya. Ah, berarti kalau begitu kondisinya, orang-orang ini enggak boleh terjadi akad jual beli kalau itu tanpa izin dari wali. Kalau ada izin dari wali, enggak ada masalah. Jadi, Pak, berarti kalau kita langsung menjurus, gimana hukum anak kecil yang enggak ngerti duit dan enggak ngerti apa? Jual belinya anak kecil terbagi dua. Beli sendiri, kedua ada izin dari wali. Kalau dia jual beli sendiri enggak sah, karena anak kecil itu apa? Tidak bisa tasarruf. Enggak bisa tasarruf. Harus ada izin dari wali. Kalau enggak bisa. Lo anak kecil, Pak, datang ke toko. Nggak duit 10.000, Pak, contohnya. Gitu kulayangan. Masa ngerti susu, Pak? Nggak akan ngerti tahu susu, Pak, ya? Apa susu itu, Pak? Kembali. Nggak ngerti, kan? Nggak ngerti. Kalau andai kata yang si pembeli mau curang, piye? Ya, wis, meneng, wae. Karena dia nggak ngerti, berarti anak kecil nggak boleh jual beli, nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia nggak bisa tasarruf dalam masalah harta. Nah, jelaskan, kecuali harus ada izin dari wali. Izin dari wali, makanya para wali hati-hati. Para wali harus hati-hati. Harus hati-hati dalam masalah mengunculkan apa? Membiarkan anaknya jual apa? Beli ini, harus hati-hati. Kayak beli mainan yang nggak ada faedahnya. Anak kecil gak ngerti, Pak, ono faedahnya opo-opo sementing tuku wae. Antum orang tua, apakah ini orang tuanya bermasalah nanti kan? Kalau anak sudah enggak dibahas, Pak. Kalau anak yang belum balek, ya kan? Ini enggak usah dibahas karena memang dia enggak paham kan masalah duit ini manfaat atau enggak, enggak tahu dia. Ah, begitu pula, Pak, kalau kita lagi wong goblok, Pak, wong bodoh, enggak ngerti hukum. Kita bodoh ngerti hukum, enggak ngerti agama. Kape dijuli, kape dijual, kape dibeli. Ya memang kita gak boleh, Pak. Gak boleh, jangankan jual beli. Hartanya dia itu gak boleh kita kasih ke dia, walaupun hartanya dia, karena dia gak bisa menggunakan dengan baik. Apalagi terjadi jual beli. Maka anda sebagai walinya harus mengawalnya, mengawalnya dan menjaganya. Nah, itu perhatikan. Jadi ini barakallahu fikum, jadi gak bisa menjual yang demikian itu. Nah, apalagi anak kecil yang gak mumayis, Pak. Gue gak mumayis itu ya wis, Pak, jual belinya batal wis, gue sepakat kesepakatan para ulama. Yang mumayis pun Pak masih diperselisihkan, tapi pendapat yang paling kuat tetap tidak bisa karena kaidahnya semisal itu. Karena mumayis belum balik, ya, dan mumayis masih belum bisa mengerti harta ini bagaimana dan bagaimana, apakah bagus dan dibelikan ini atau enggak, dia enggak ngerti apa-apa. Enggak bisa kalau andai kata kita katakan itu kalau dia jual beli sendiri, Pak, ya, jual beli sendiri. Ya, mumayis pun jual tanah contohnya, Pak, ya, jual tanah. Walaupun tanahnya dia, ya orang enggak pernah megang duit dikasih 100.000 kan udah banyak, ya. Udah banyak, ya wis, selesai akad jual belinya, selesai. Yes. Acur semuanya, Pak. Harus ada walinya. Nah, seterusnya adapun syarat selanjutnya yaitu berakal. Lawannya apa? orang gila. Orang gila kalau jual beli pak itu enggak sah bil ijma, kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada orang gila, ya otaknya memang enggak waras pak. Jual sertifikat, bawa sertifikat tanah, di bawah ini saya jual kepada antum, yang beli juga gila juga pak ya. Wah lo gimana? Wah penjualnya orang gila, dia malah apa? Beli ya pada gila. Kalau ini gila bener, kalau itu apa? Gila-gilaan gitu loh pak. Ya jelas. Dan ini jual belinya enggak sah. Ini enggak sah. Nah, kalau budak, gimana kalau budak? Gimana kalau budak? Budak itu juga tidak sah. Kenapa? Karena hartanya budak itu hartanya tuannya. Lah kalau si budak jual beli berarti bukan miliknya dia. Lah kalau barang itu bukan miliknya dia, ya enggak sah jual belinya, bukan miliknya dia. Contoh saya punya kapal terbang itu di bandara itu. Aku akad sama Ustaz Azhar ini. Saya aku beli punya mobil, punya kapal terbang di sana di bandara. Besok mau tak jual itu pak ya. Milik siapa aku jual? Ya enggak sah. Begitu pula budak. Ketika budak menjual barang, barangnya budak itu milik tuan, bukan miliknya dia. Dia itu punya badan tok, enggak punya apa-apa. Kasihan budak pak ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man ba'a abdan, barang siapa yang menjual budak, walahu malun, budak itu punya harta. Famaluhu libaihi, hartanya budak adalah miliknya pembeli. Illa ayyastaritul mubta', la, na'am, kecuali na'am penjual pak. Famalu libai, maka hartanya budak milik penjual. Illa ayyastaritul mubta', kecuali pembeli mensyaratkannya. Berarti aina ma yadur, kemanapun berputar, budak itu miskin, gak punya apa-apa. Kalau budak punya harta, itu asalnya milik penjual. Berarti milik siapa? Tuan? Tuannya. Kecuali pembeli mensyaratkan, ana mau beli budak itu, tapi duitnya milik saya loh ya. Oke, ya udah milik pembeli, budak gak punya apa-apa. Nah kalau budak mau menjual, jual apanya yang mau dijual? Oh dia gak punya apa-apa. Gitu loh pak. Maka jual belinya budak gak sah. Kenapa gak sah? Walaupun dia berakal, walaupun dia rusdan, iya pak, karena dia gak punya apa-apa. Mau beli apa, mau jual apa. Jelas? Ayo pak, ini syarat yang kedua yang harus difahami. Naam. Dah, jelas? Jelas pak? Jelas? Ayo pak, syarat yang nomor tiga. Ini baru syarat pak, sudah 1:30 ini. Sudah 1 jam ini pak. 1:30 ini baru 2 syarat loh ini. Dan ini gak bertele-tele loh pak. Saya gak bertele-tele. Ini hanya cuplikan dikit. Nah, syarat yang nomor tiga, ayyakuna min malika au man yakumu maqamahu, harta yang kamu jual atau duit yang kamu bikin beli itu harus hartamu, atau posisinya antum itu posisi seperti pemilik. Nah, jadi syarat nomor tiga, harus anda itu yang memiliki harta itu. Kalau anda gak memilikinya, berarti gak sah jual beli itu. Yang ngantuk, udu dulu. Yang ngantuk, udu dulu. Ya. Ya iyalah, masuk guru nih. Ngoceh. Di depan antum, nah antum turu ya ora sopane pol ya. Ayo, ya ini udu dulu, Pak. Santai, Pak. Tapi ya udu dulu, Pak. Ya. Nih, syarat yang nomor tiga. Nah, harus barang yang antum jual, antum pakai beli, itu duitnya kamu dan hartamu. Atau orang itu sekedudukan kedudukan kamu. Yes. Ini berdasarkan sebuah dalil. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la tabi ma laisa indaka. Kamu itu jangan membeli apa-apa yang itu bukan milikmu. Ya. Jadi kalau kita membeli atau menjual barang yang bukan milik kita, dilarang oleh Nabi. Salah contoh aku datangan, Pak, mobilku loh, Pak. Mobilku. Mobil sopo kena kono iku? Jual sama antum. Piro regane? 1000 ora apa-apa wis. Mobil sopo didol? Enggak boleh. Atau duit, Pak. Saya itu dititipi orang, duit puluhan juta. Duite wong, Pak, ora duitku. Tak bikin beli mobil. Ya enggak sah. Duite sopo? Duite sopo? Atau aku ngerampok mobil, Pak. Ngerampok duit teng bank. Tak ambil 1M. Duite sopo iku? Tak bikin beli rumah, beli ini. Ya batal jual belinya ngono duite sopo? Syaratnya harus milikmu atau sekedudukan dengan kamu. Nah, siapa sih yang sekedudukan dengan kamu? Satu, wakil, orang yang dikasih kuasa. Orang yang dikasih kuasa. Kayak gimana? Nih, saya punya mobil. Saya datang kepada Zaid, tolong jualkan mobil saya. Zaid ini gak punya mobil, Pak, mobil saya. Tapi saya sudah, Pak, wikalahkan, pasrahkan kepada si A untuk menjualkan mobil. Maka gak ada masalah. Itu namanya wikalah. Atau berbentuk wasi, diwasiati. Le, kata aku mati, iki mobil jualkan. Ingat, bedakan. Kalau wikalah itu di saat dia hidup. Kalau wasiat itu setelah mati. Jadi saya mau mati, contoh Pak, mau mati nih. Aku wasiat kepada si ZZ, aku koyoke bentar lagi mati, koyoke. Aku punya tanah itu kok dolen, jualkan. Maka namanya wasi, itu namanya wasi. Dia nggak punya sawah itu, sawahnya si mayit, tapi kan dapat wasiat. Nah, ketiga, wali. Ada wakil, ada wasi, ada wali. Wali itu ada dua macam. Ada wali yang bersifat umum dan ada wali yang bersifat khusus. Wali yang bersifat umum itu seperti Pak Hakim, yang itu memang dikasih wewenang oleh negara. Pak Hakim ini menjual harta barang yang tanpa ada yang memiliki. Ini tanah siapa ini? Gak ada pemiliknya contohnya. Maka hakim boleh menjual walaupun itu bukan miliknya, tapi gak ada yang memiliki toh. Tapi dia boleh menjualnya sesuai dengan apa? Wewenang negara yang telah memberikan kepadanya. Itu namanya apa? Wali secara hukum. Atau hartanya anak yatim yang tidak ada yang mengurusi sama sekali, maka diserahkan kepada Pak Hakim. Pak Hakim, ini hartanya si anak yatim itu, gak ada yang ngurus. maka si hakim bisa menjual harta anak yatim itu sesuai dengan maslahatnya. Ini anak yatim ini sakit, enggak ada duit untuk operasi atau yang lain. Pak hakim yang menjual hartanya anak yatim untuk operasinya anak. Lu Pak hakim kan enggak punya duit, iya, tapi kan dia punya wilayah. Wilayah umum yang dia memiliki hak untuk menjual. Nah, adapun wilayah khas adalah orang yang dituju mengeramut anak yatim, itu namanya wilayah khas. Jadi kalau ada kata ada si A yatim, saya ngeramut. Dan saya bukan hakim, Pak ya. Kalau hakim wilayah umum. Kalau enggak jadi hakim wilayah khusus. Waduh, anak yatim ini sakit. Ini butuh duit. Sedangkan dia punya sepeda motor. Saya jual. Loh kok antum jual? Kan itu kan bukan hak antum. Iya, bukan hak saya, tapi saya punya wilayah untuk menjualnya. Karena ini sakit sesuai dengan keadaan dan kondisinya harus dia jual. Nah, kemudian seterusnya. Nadhir. Nadhir. Nadhir itu apa? Orang yang diserai masalah wakaf. Nadhir. Nah, nadhir itu boleh menjual harta wakaf. Loh, wakaf kok dijual sih? Nah, Syekh Ibn Utsaimin menjawab, hukum asal wakaf itu enggak boleh dijual belikan. Tapi di saat wakaf itu tidak bermaslahat sama sekali. Wah, ini contohnya ada orang yang wakaf tanah di gunung sana. Di gunung sana itu manfaatnya apa, ya kan? Sedangkan maunya yang wakafkan itu untuk para fuqara, untuk thalabul ilm, untuk pesantren atau yang lain. Nah, kalau di gunung sana enggak ada jalan, enggak ada apa, mana ini bisa untuk pesantren, kan? Ah, dia jual. Dia jual artinya dioper, ya kan? Dibelikan tempat yang lain yang itu bisa dibikin pesantren, dan itu diperbolehkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala. Loh, kok antum jual wahai nadhir? Iya, saya jual karena saya jadi nadhir. Paham kan? Hak saya sebagai nadhir boleh menjual. Boleh menjual. Naam. Jelas ini, Pak ya? Jelas. Terus masalah yang lebih mendetail lagi. Bagaimana posisi bapak menjual hartanya anak? Ujuk-ujuk bapak gak mau beli anak. Mana BPKB-nya, mana inunya? Kemarin dibawa nasor ditol, Pak. Anaknya geleng-geleng piye, bapak-bapakku stres apa ora? Yo ora stres. Yo aman-aman wae. Kok jual ini gimana ini? Tiba kira-kira ngono Pak jawabane, Pak. Saya enggak jual beli ini. Apakah boleh seorang anak datang kepada sorum wae sorum, ini jual beli enggak sah? Loh opo? Ini harta saya. Jawabnya tukang sorum, kan bapakmu itu yang jual. Rame, Pak. Gimana semisal ini? Lah, jari bapak kan anakku. Jari si anak bedo bapak, bapak iki anak-anak. Iki duitku, barangku, piye iki? Iki jawabane kira, Pak. Terjadi kayak gini ya? Mungkin aja terjadi. Mungkin aja terjadi. Jari Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala, kondisi semisal ini katanya beliau, fal yatamallakhu awalan. Jari Syekh Ibn Utsaimin, wahai sang bapak, itu jangan kamu langsung jual, tapi miliki dulu. Thumma yabi'u usahanya, baru dijual kedua kalinya. Kalau langsung kamu jual, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dimiliki dulu, baru dijual. Jelas? Lah, bagaimana dengan ayat, dengan hadis anta wa maluka li abika, ente dan hartamu untuk bapakmu. Gimana ini? Ulama juga menegaskan anta wa maluka li abika, harta di sini diperinci. Kalau harta itu lebih, gak apa-apa. Kalau harta itu pas-pasan untuk anak, gak bisa, itu harus untuk anak, bukan untuk bapak. Tapi gimana kasus ini? Bernya hadis, gimana kalau anak itu punya mobil 10, contohnya lebih-lebih lah. Dengan anta wa maluka li abika, gimana ini? Maknanya ayat, anta wa abuka li adalah dimiliki dulu, baru dijual. Gak ada ta'aruf sebenarnya. Anta wa maluka li abika, anta dan hartamu itu milik bapakmu, artinya miliki dulu. Gimana caranya? Miliki dulu, baru anda jual. Jangan langsung dijual, karena ini belum anda miliki, ini masih status miliknya anakmu. Makanya anta wa maluka li abika, anta dan hartamu milik kamu, miliknya, miliki dulu. Bilang sama anak, nak, ini milik saya, ini milik saya. Ya bapak, kalau anaknya paham agama, ya udah pak, ambilan itu. Baru dijual baru itu. Tapi kalau jangan pak, gimana? Kalau menurut saya sebenarnya nggak bisa, karena belum ada pemilikan. Adapun yang dosanya anak nggak apa-apa kan? Terserahin masalah. Tapi yang kita bahas adalah hak milik dulu. Kalau sang anak nggak ngasih hak milik, nggak bisa. Maka nggak boleh anda menjualnya. Tapi seharusnya anak ngasih hak milik kepada bapak, karena anda itu lebih hartanya, kasihkan kepada bapakmu, gak apa-apa, karena anda lebih. Seharusnya begitu Islam mengajarkannya kan. Tapi jangan, wahai bapak, mentang-mentang juali kape, jangan. Itu jenis bapak kurang apa? Kurang apa pak? Baik, selanjutnya bab baru pak. Saya itu pengen jual HP saya sini pak, tapi saya tuh bodoh, nggak ngerti pasaran. Saya jual HP ini harga aslinya di pasaran taruhlah 100.000, tapi karena saya tuh goblok tak jual 5.000. Saya tahu itu. Lah kemudian antum tahu, waduh kasihan ustadz ini. Dia langsung cari pembeli. Antum mau beli enggak HP yang kayak gini, harganya 100.000. Dia nawarkan ini barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya. Paham kan? Dan saya enggak suruh. Tapi korinanya, saya pengen jual HP saya. Cuma saya tuh goblok, enggak tahu rego. Yang goblok saya pak ya, goblok gak ngerti rego. Harusnya HP ini 500.000, tak jual berapa? Nah, gak mungkin orang itu kalau untung banyak itu kan pasti seneng pak ya. Gak mungkin orang, gak jangan 100.000, 50.000 saja. Itu ya mungkin stewo mungkin pak ya otaknya pak ya. Gak mungkin itu kan. Tetap wajar manusia pingin harga yang mahal kan gitu kan pak. Ujuk-ujuk datang pembeli, ustaz, HP antum ini ya ada penjualnya harganya 100.000. Mana HP-nya? Ini 100.000-nya antum. Boleh enggak semisal ini? Dia sudah akad sama ini. Sudah akad. HP-nya gaya bentuknya begini, dia kan belum tahu bawa HP-nya kan ya. Dia sudah tahu tipenya begini-begini dan antum tahu juga HP-nya bagus. HP-nya bagus begini-begini. Ya udah. Nah, boleh enggak semisal ini? Atau dia kan enggak punya barangnya kan? Kan barang saya, tapi dia kan menjualkan ke orang lain tanpa ada izin dari saya, gitu kan? Tapi saya pengin menjualnya, tapi harga murah. Gimana semisal ini? Sah apa enggak sah? Maghrib asar jam tidurnya berapa, Pak? 12. Ya, kalau jam 12 kita lanjutkan nanti nih pak ya. Jawabannya nanti dulu insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, shadu ala ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudhlil falahadiyalah asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muqtasatuha fa inna kulla muqtasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnah. Kita lanjutkan dulu nanti pertanyaannya di belakang kan ya. Baik. Pertanyaan tadi ya. Terakhir tadi apa pertanyaan terakhir tadi? Hah? Ayo, menjualkan barang orang lain tanpa izin. Tapi ada tapinya. Tapi dia pengin menjual. Itu penting ya. Tapi dia pengin menjual. Cuma harganya apa? Harganya dia gak tahu harga gitu loh. Jadi kita menjualkan, ada maslahatnya kan? Ada maslahat atau menguntungkan atau merugikan ini? Menguntungkan kan? Ta'awun al-birri wa taqwa kan? Ini jawabannya Syekh bin Utsaimin rahimahullah. La ba'sa, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat, satu, ada qarina, dia pengen jual barang itu. Mafhum? Kedua, dan hal itu menguntungkan kepada penjual. Mafhum? Penjual. Nah, menguntungkan kepada penjual. Dan ini mimbab ta'awun alal birri wa taqwa. Enggak ada masalah, ini jawaban Syekh bin Utsaimin fi Syarhul Mumti'. Baik. Kemudian selanjutnya hendaknya barang itu mubahah, mubah. Syarat yang keempat, hendaknya barang itu mubah. Mengeluarkan apa? Barang haram, ya. Kedua, harus bermanfaat. Ketiga, nah masih syarat yang nomor 4 ini, tapi cuma banyak banyak macamnya. Hendaknya barang itu mubahah, terus dimanfaatkan. Ketiga, min ghairi hajatin, persis dengan tadi, mubadalatul malwi bimal. Fa kata mubah mengeluarkan apa? Hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan. Semisal apa? Jual alat-alat musik, khamr, ataukah hal-hal yang membuat rusak umat manusia, kayak foto-foto telanjang atau yang lainnya, maka ini hukumnya haram. Kedua, hal itu bermanfaat. Maka masuk dalam bab ini, ikhwan, jual beli bunga. Bunga harganya 1 M. Bunga apa itu? Hah? Kembang apa jenisnya, Pak? Gelombang cinta ya. Gelombang, Pak. Maruno bentuknya cinta itu. Kira-kira dengan harga segitu itu manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Maka fatwa sebagian ulama sekarang gak membolehkan dengan harga itu. Karena apa? Manfaatnya apa? Burung, burung harganya jutaan, ratusan juta. Burung manfaatnya duit dengan burung, manfaatnya apa? burung dengan duitnya itu lo, duit ratusan juta, puluhan juta itu lo carinya itu sampai elek, dengan burung hanya kuit-kuit, ya aduh, manfaat dengan duit itu enggak ada, diharapkan manfaatnya enggak ada. Baik, walaupun itu mubahah, tapi kita tinjau dari siapa manfaatnya. Dijawabkan, kalau gelombang cinta kan mata yang memanfaatkan, enggak, itu bujuan, itu nafsu. Iya, begitu jawabnya para ulama. Nafsu. Telinga, telinga juga nafsu aja itu. Bukan didasari dengan apa? Dengan ilmu. Dan didasari dengan ilmu. Itu juga masuk nanti enggak rasyid ya. Apa rasyid? Hah? Rasyid syaratnya apa? Membelanjakan, dia bisa membelanjakan hartanya bukan pada berharam dan perkara yang tidak ada faedahnya apa? Coba lihat ini. Enggak ada faedahnya. Uang seratusan juta, puluhan juta hanya dengan burung. Enggak seimbang. Manfaat dengan duit itu enggak seimbang, makanya tidak diperbolehkan. Kemudian setelah itu apa? Min ghairi hajatin, mengeluarkan kayak apa? Kayak anjing. Anjing diperbolehkan ketika dibutuhkan saja. Dan ini enggak boleh dijual beli belikan, enggak boleh dijual belikan, dan saat insyaallah pembahasan lebih lanjut. Berarti ingat, barang yang di syarat yang nomor 4 ini, hendaknya barang yang dijual belikan itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Nah. Saya akan contohkan di sini ada beberapa contoh kayak apa sih barang-barang yang tidak dijual belikan. Adalah masalatul hir, jual beli kucing. Dan kucing ini adalah seluruh jenisnya. Kucing kan macam-macam kan? Semua yang namanya kucing, apakah itu boleh dijual belikan ataukah tidak? Kita terapkan kaidah dulu. Kaidahnya apa tadi syaratnya? Harus barang itu diperbolehkan kan dijual belikan. Boleh dijual belikan. Anak kita bahas sekarang contoh bagaimana dengan jual beli kucing. Di sana ada hadis ani Nabi alaihi salatu wasalam. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, naha an bai'i samanil qalbi wa sinwar. Nabi alaihi salatu wasalam melarang jual beli harga anjing dan kucing. Dalam hadis ini jelas, walaupun kalamnya para ulama panjang sekali, intinya hadis ini adalah sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, dan juga disahihkan oleh Syekh Abdurrahman Mar'i, dan beberapa perincian-perincian hadisnya, intinya hadis ini sahih. Kalau hadis ini sahih, maka kata Ibnu al-Mundhir rahmatullah alaih, maka hadis ini hujjah, adalah hujjah ala nahi bai isinwar, yaitu larangan jual beli kucing. Fa kalimat asinwar alif lam lil jinsi, ayu jenis kucing, jenis apa saja maka harus dilarang. Fa ingkilah, jika anda kata ada komentar, kecuali kucing ini, antum harus datangkan dalil yang mengeluarkannya. Selama dia dikategorikan kucing, mana dalil yang mengeluarkannya? Enggak ada dalil, enggak boleh. Maka masuk dalam kategori kucing, dan ini dilarang untuk dijual beli belikan. Kemudian seterusnya, bagaimana dengan jual beli anjing? Hadis tadi kan jelas kan? Nah, Rasul alaihi salatu wasallam melarang apa? Jual beli anjing kan? Maka, dan ini umum, apakah anjing itu terlatih atau enggak terlatih, atau begini atau begitu, tetap enggak boleh dijual beli belikan. Hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Jadi kalau andai kata jual beli anjing, enggak bisa. Karena zatnya barang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jual belinya hukumnya apa? Hukumnya haram. Mungkin haram. Kemudian jual beli alat musik. Naam. Jual beli alat musik. Contohnya. Bagaimana? Layatianna qaumun yukhilluna. Akan datang suatu kaum. Yang kaum ini apa? Menghalalkan sutra, terus zina, dan apa? Alat musik. Berarti alat musik asalnya itu haram. Kemudian apa? Kemudian akan datang suatu kaum menghalalkan ini semuanya. Berarti zat alat musik itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Berarti kalau dijual belikan bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Jelas? Jelas, Pak? Nah, anak punya gitar. Gimana ini? Boleh enggak anak jual belikan? Hukumi duitnya tuh dulu belinya itu ratusan juta. Enggak, haram hukumnya jual belikan itu. Syekh Abdul Rahman pernah ditanya, gimana caranya? Patahkan dulu semuanya. Ya, patahkan dulu semuanya dan jual bukan berbentuk gitar. Ya mungkin kayunya biar dibikin kayu harganya 50 ribu enggak apa-apa. Itu kan baru boleh. Senarnya untuk layang-layang. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau masih berbentuk alat musik tidak diperbolehkan. Dan ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Jelas? Mafhum, Pak, ya? Terus, gimana HP ini ada musiknya? Apa jawabannya? Haram dong jual beli HP. Ono musiknya piye? Hah? Ayo gimana? Enggak. HP adalah alat. Tinggal yang memainkan aja kan? Ya, tinggal yang memainkan. Kalau yang memainkannya itu ada musiknya ya jadi haram. Kalau enggak ada ya, ya enggak ada. Tinggal aja yang menjalankannya. Kecuali kaset yang kasih isinya boh musik sik jelas atau CD isinya musik hukumnya haram. Jelas? Gimana jual beli hukumnya golekan patung? Ya kan? Nah, ini kita bahas. Coba lihat, kita bahas nanti. Artinya barakallahu fikum, supaya halal jual beli itu, kita lihat dulu barang yang Anda mau beli atau Anda barang yang Anda mau jual halal atau enggak. Kalau halal baru Anda boleh jual. Kalau enggak bisa. Ini syarat yang harus dipahami. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang atau selanjutnya dulu. Anda akan ingin bahas poin penting terkait dengan hasil bekam. Duitnya bekam itu hal apa haram? Upah bekam. Ada yang bekam? Terus narik duit ada? Kan biasa kan? Jadi bekam itu termasuk kerjaan yang apa? Menguntungkan kan ya? Bekam sedikit, satu titik, duitnya berapa, Pak? Hah? Duitnya berapa? 50 ribu, Pak, ya? Setitilah. Apakah hukum semisal ini boleh atau enggak? Kita akhirkan, insya Allah, pada pembahasan yang akan datang, insya Allah. Ya. Pada nanti sore, insya Allah. Nanti sore, kan? Ini sebenarnya kan, waktu ini pertanyaan, kan? Tapi pertanyaan aja, kan? Seseorang mengadakan jual beli dengan si fulan. Barang sudah diserahkan kepada fulan. Banyak sekali pertanyaannya, Mak. Enggak cukup ini. Seorang mengadakan jual beli dengan si fulan. Barang sudah diserahkan kepada fulan, namun fulan mau membayarnya nanti atau besok. Berarti ini jual beli ala dhimmah, barangnya sudah, duitnya masih ditanggungan ya. Namun waktu berjalan si fulan juga tidak membayar karena lupa. Hingga dalam waktu yang lama si fulan juga belum ingat untuk membayarnya. Masya Allah. Dan yang menjual barang tadi malu atau segan untuk mengingatkan atau menagihnya. Bagaimana kita dalam hukum masalah hal ini, apakah yang harus penjual barang langkan dulu? Kenapa susah-susah? Dihilangkan sifat malunya antum, selesai sudah. Gak usah geremeng di belakang malah dosa. Datangi dia, mas, pak, sedangkan kurung bayar lu, selesai sudah. Lah kalau kita malu terus kita ngerundel di belakang, oleh opo. Dapatnya apa coba? Kan dosa malahan. Gibai orang itu gak mungkin pada dia, pasti ke yang lain, si fulan gak bayar itu. Itu lu oleh opo, gak dapat apa-apa. Coba datangi dia, karena manusia biasa dia lupa, ingatkan, selesai sudah. Jadi gimana jalan keluarnya? Ingatkan, selesai sudah. Kalau sungkan, jenengan kasih surat, ngantet, selesai sudah. Kalau sungkan ngomong kan, ya ini masalahnya kita, sungkan. Kayak kita teman salah, sungkan nasihati, tapi di belakang komentar, ya itu kan dosa aja. Kok mudah delek dosa? Pahala belum mesti diterima oleh Allah. Kita ngaji ini mesti gak diterima oleh Allah? Belum mesti diterima. Dosa wis mesti. Kok gampang delek dosa? Padahal cari pahala aja masih susah. Gitu loh. Masyaallah salamana. Bagaimana hukum hutang piutang dengan jaminan? Tetapi kita mengambil manfaat dari barang-barang jaminan tersebut, enggak boleh. Ayyu naf'in min qardhin fa huwa riba. Manfaat yang dihasilkan dari hutang piutang iku jenenge riba. Jaminan yang dijadikan jaminan, Anda wahai yang mengutangi gak boleh memanfaatkan sedikit pun darinya. Jaminan ini hanya berfungsi sebagai apa? Jaminan kalau dia gak bisa membayar, antum nanti dijual. Bukan Anda memanfaatkan. Kalau Anda memanfaatkan sebagaimana hadis tadi, waqa'ta fi riba, Anda jatuh dalam perbuatan riba. Hutang piutang murni karena Allah. Hutang piutang itu ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan. Gak boleh kita mengambil manfaat sedikit pun. Jangankan itu, para ulama kayak Syekh Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti memberikan penjelasan, kalau Anda gak pernah dikasih oleh dia, dia itu bakhili pol. Karena Anda ngasih hutang ke dia, lalu dia ujug-ujug ngasih bungkusan, buangan itu bungkusan itu. Atau kok buang kasar ya Pak yo, jangan diterima bungkusan itu. Karena apa? Karena bungkusan ini muncul karena Anda itu hutang sama dia. Berarti Anda mengambil manfaat dari hasil hutang piutang, maka itu adalah riba. Mudeng? Mafhum, Pak? Jelas? Jih, hati-hati, ini perinciannya panjang. Cuma ini nanti kalau kita lanjut ya Huan, ini harus dilanjutkan juga nanti. Kita nanti ya, karena ini gak bisa sehari selesai, enggak. Kita pahamkan dulu kaidah-kaidah dulu, nanti selesai ini apa saja diharamkan. Kita nanti harus belajar bab 1 khiyar. Khiyar itu apa saja, Ted. Selesai khiyar, ngaji lagi bab masalah riba. Riba apa saja. 3 masalah jaminan. Itu terus beruntut. Beruntut. Ini masalah jual beli. Belum bab kisos, belum bab ini. Waduh. Bab nikah saja mungkin kita belum belajar ya. Tapi sudah nikah kita ya. Nah, iya. Nah itu loh Pak, Masya Allah. bagaimana hukum jual beli secara kredit di zaman sekarang ini yang pembayarannya mengenalkan DP, menggunakan DP dan harga kontan. Ini sudah saya sebutkan di majalah kami. Majalah, kami punya majalah Al-Afari. Ana sebutkan di berapa ya? Mungkin cetakan 456, mungkin 5 edisi. Coba antum lihat ke arah sana, karena ana sudah jelaskan di situ. Ya, dan kalau ana jelaskan pun membutuhkan waktu lama. Setengah jaman paling kan. Nyebutkan akal ulama begini begini begini. Coba kalau nanti ada kitabnya, sekalian kita bahas satu kitabnya langsung. Lebih enak kan? Ya, ada bahasa Arabnya, ada terjemahnya. Karena kredit ini termasuk perkara yang ramai di kalangan apa? Sekarang. Bagaimana jika seorang karyawan yang haknya tidak diberikan secara adil, kemudian dia mengambil haknya dengan cara sendiri? Apa hukumnya? Baik, pengambilan hak itu adalah haknya dia. Ulama ngasih penjelasan, pengambilan hak itu adalah haknya dia. Dia boleh ngambil, terserah. Tapi itu selama aman dari maslahah, mafsadah. Dicontohkan kayak gini, haknya tamu itu adalah sehari. Hakul dhaifi wajibun. Qila ya Rasulullah, kam yaum yaum yaumun yaumani mustahabun. Jadi haknya tamu itu 3 hari. Sehari hukumnya wajib, 2 hari hukumnya fadilah sunnah. Kalau anda sebagai datang bertamu ke Semarang, terus gak ada yang ngasih makan ke antum, antum punya hak mengambil, datang ke warung makan reret, gak bayar kau popo. Kalau memang dia sebagai tamu antum gitu loh. Ya, jadi kalau antum bertamu ke rumahnya siapa? Ke rumahnya ini contohnya. Tamu nih Masya Allah, si punya rumah itu gak ngereken antum, padahal antum tamunya dia. Ya wis, meneng wae, masuk kamar, mana duit, tak ambil duitnya untuk makan saya, gak apa-apa, itu hak antum. Tapi ini harus aman dari fitnah, ojo ngawur. Itu hukum Islam boleh, tapi kalau antum digepui orang ya iso. Tapi ini hukum Islamnya begitu. Makanya kalau memang itu haknya antum, nah, dan antum boleh mengambil antum, tapi ingat ini terikat dengan menimbulkan mafsadah atau kati tidak. Sebab kalau antum begitu dihukum pencuri kan? Hei pencuri. Sadaqah Islam enggak, ini hak saya. Hak saya. Hak sebagai tamu saya punya hak sehari saya makan. Paham kan? Tapi harus diikat apakah ini menimbulkan mafsadah atau kati. Semisal hadis. Hadis tentang bolehnya kita mengambil mangganya orang setelah dipanggil 3 kali. Hei fulan, jaluk manggai, menengwai. Dalam hadis boleh atau mengambil mangga tadi dimakan di situ tanpa harus dibawa pulang ya. Tapi itu jelas apa? Bikin apa? Masalah dan mafsadah, ya kan? Butuh lagi diperinci lagi kan? Baiknya begitu ya. Barakallahu fikum. Ustaz, ana mau bertanya masalah jual beli. Ada seorang mau jual rumahnya, kemudian dengan perantara belantik rumahnya terjual seharga 25 juta oleh pembeli pertama. Kemudian masalahnya dengan ketidaktahuan si pembeli pertama atau secara diam-diam belantik tadi menjual lagi rumah kepada pembeli kedua seharga 36 juta. Dan setelah pembeli pertama tahu kalau belantik itu menjual rumahnya, ya ia jatuh sakit atau stroke. Jatuh stroke. Khwanana, berkaitan dengan maklar. Maklar ini memang nanti kalau kita ada waktu kita juga akan bahas tentang hukum maklar kan. ya maklar, yaitu simsar ya, hukum simsar, simsar itu maklar, boleh atau enggak. Sebenarnya ini kan nanti kita akan sampai juga gitu, belakangan aja ya insyaallah. Tapi memang pertanyaan ini insyaallah akan terjawab, cuma kita terburu-buru aja kan ya. Ini satu pertanyaan, tapi apa masalah simsar, masalah apa, masalah maklar. Apakah haram atau halal seorang yang kerjanya memahat ukiran alat musik Jawa? Nah, jadi Syekh Munutsaib Lajna Daimah mengharamkan bagi yang membuatnya dan bagi yang mengukirkannya, semua dihukumi haram, enggak boleh. Dan hasil dari yang haram menjadi haram, hasil kerja haram itu hukumnya haram. Jadi kalau kita membuat alatnya, ya itu termasuk enggak boleh, karena termasuk apa? Ta'un alal ismi wal udwan. Enggak boleh. Hal atau haram seorang yang beli minuman di apa ini? Lotte Mart itu apa? Diminum dulu bayarnya ke kasir belakangan. Nanti kita akan bahas jual beli itu, ada jual beli mu'athah. Mu'athah itu ngambil barang pembayarannya tanpa ada ijab kabul. Itu nanti jual beli mu'athah. Dua pendapat di antara para ulama, yang pendapat yang paling kuat pendapat jumhur ahli ilm, dan ini juga Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, bahwasanya jual beli mu'athah itu enggak ada masalah. Jadi orang sudah tahu ma'ruf kalau dia beli terus dimakan dulu, bayarnya belakangan, itu sudah dia membeli dulu itu kan. Itu artinya sudah mu'athah. Orang itu ma'ruf kalau dia beli barang itu dimakan, berarti kan dia beli. Itu namanya mu'athah. Belakangannya belakang itu enggak ada masalah. Pendapat yang paling kuat enggak ada masalah. Menjualkan dan menjual darah, jantung, mata, musyri Islam gimana Ustaz? Apalagi orang lain butuh barang itu. Untuk jual beli darah kita akan bahas insyaallah. Artinya darah tidak diperbolehkan jual beli. Termasuk Nabi Islam anbaidam, Rasulullah SAW melarang jual beli darah. Darah apapun tidak boleh dijual. Nah, gimana dengan honor darah? Honor darah tidak boleh dijual belikan. Enggak boleh dijual belikan. Dia harus diberikan, semata-mata diberikan. Tidak boleh dijual belikan. Andai kata mau enggak mau harus dibeli, maka yang meminta uang itu hukumnya haram. Karena darah termasuk perkara yang Allah haramkan, enggak boleh dijual belikan. Jantung, mata, berarti kan di sini jantung dan mata miliknya Allah, bukan milik kita. Syekhuna Mukbil rahimallahu taala ketika posisi ginjalnya, banyak orang yang menawarkan, "Ya Syekhuna, biarkan saya mati. Tak operkan ginjalku kepada Anda." Yaqulu Syekhuna, "Itu bukan milikmu. Itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hak bagi Anda memberikan kepadaku." Dan ini qaul sahih. Nah, apa yang ada dalam diri kita bukan milik kita, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil yang membolehkan Anda memberikan miliknya Allah itu kepada orang lain. Mafhum? Ada seorang di biografinya Imam Bukhari, ketika Imam Bukhari jatuh sakit dan ketika itu beliau wafat, kata beliau, "Andai kata saya boleh ditukar ruh, biarkan saya yang mati, Bukhari gak mati." Tapi kan gak bisa menukar ruh. Ya, kalau andai kata begitu, mendingan ruh kita kasihkan saya bin Bas aja ya, biar saya gak mati ya, gak meninggal, kita aja yang meninggal kan. Karena kita itu gak pernah dibutuhkan oleh orang kan. Mati pun kita, sampai butuh sama kita. Ya, paling yang nangis istri sama anak gitu aja ya. Yang lain, matilah kau. Apalagi yang salafi KW berapa? KW 10, matilah kau. Itu enggak ada anunya kita kan, ya sudah mati aja kan. Tapi enggak begitu. Islam enggak mengajarkan yang demikian itu. Hukum bekerja di bank itu jelas-jelas hukumnya enggak boleh, dan ini dawak ma'ruf insyaallah, enggak butuh dalil tentang ini. Dan praktek ada praktek ribanya, ya semuanya bank ada praktek ribanya, enggak boleh jelas. Enggak butuh dalil insyaallah, sudah ma'ruf lah insyaallah tentang ini. Hukum membantu pegawai atau karyawan bank semisal memfasilitasi sepeda motor untuk bekerja di bank, itu semuanya adalah ta'awun al-ismi al-udwan. Apakah ketika kita bersendawa boleh enggak mengucapkan alhamdulillah? Syekh Ibnu Utsaimin melarang. Enggak boleh bersendawa itu mengucapkan alhamdulillah li adami dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sebab orang yang terbiasa melakukan ketika ditanya banyak kurang memuaskan, katanya itu enggak la, bukan ungkapan syukur. Bagaimana kalau dia sakit? Ikis enggak ada dalil kayak gini ini. Jawaban begini ini bukan jawaban ilmiah. Yang jelas Nabi itu lebih ngerti, sahabat lebih ngerti. Kalau itu ucapan rasa syukur, yang namanya ibadah itu kalau itu baik tentu diamalkan lebih. Orang-orang lebih dahulu lebih berhak untuk mengamalkan bab yang kayak gini ini. Jawaban Syekh Ibnu Utsaimin jawaban pas. Li adami dalil anin Nabi alaihi salatu wasalam fala yusra, tidak ada syariat. Apakah diperkenankan untuk menjawab seperti menjawab dengan doa ketika? Ya enggak boleh bersin dengan lain. Enggak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nanti bicara nih. Enggak boleh kok ngantuk, pi jawaban nih ngantuk. Ngantuk juga nikmat kalau enggak bisa tidur piye? Hah? Ya semua akan beruntun. Jadi semuanya fatal nanti semuanya. Maka katanya Ibnu Hazm rahimahullah, masalah ibadah butuh dalil, enggak butuh kias. Gak butuh kias. Bagaimana hukum jual beli yang hanya menampilkan foto barang? Ini insya Allah akan kita sampaikan. Apa hukum meniru produk yang belum diperkenankan oleh pemiliknya? Produk adalah hak miliknya, hak pemilik produk ya. Berarti hak-haknya dia. Kalau kita meniru produknya tanpa ada izin kan enggak boleh. Karena itu hak miliknya dia. Dan hak milik enggak boleh kita ambil haknya. Jelas itu insyaallah. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah. Sampai sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.